أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan penuh rasa bahagia, kali ini kami ingin mempersembahkan kehadapan Anda kembali tuntunan menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Fatwa Kiai akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri, yang kita kenal dengan sebutan Gusmus. Dan materi pelajaran akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hoiruzzat TA. Harapan kami, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah saudara, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita simak fatwa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia sebagai manusia ini adalah hamba Allah yang memang untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah. Menurut sejarah keagamaan, hampir tidak ada agama yang tidak memiliki ibadah ritual yang namanya sholat itu. Hanya saja di dalam Islam, sholat mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, sangat tinggi. Islam disebut-sebut sebagai imaduddin, tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti merubuhkan agama. Siapa yang melakukan sholat berarti dia itu mendirikan agama. Islam juga menyebut sholat ini sebagai miftahul jannah, kunci pembuka surga. Dan nanti kita pada waktu di hari kiamat, pertama kali yang dihisab, yang ditanyakan kepada kita adalah sholat kita. Sholat di dalam Islam merupakan komunikasi rutin dengan Yang Maha Khalik yang tidak bisa kita tinggalkan, meskipun kita dalam keadaan bepergian, dalam keadaan perang sekalipun. Namun karena kemurahan Tuhan, sholat bisa kita lakukan semampu kita. Artinya kalau kita misalnya tidak mampu untuk berdiri, kita boleh sholat sambil duduk. Kalaupun kita tidak mampu duduk, kita boleh sholat sambil tidur. Bahkan seandainya kita hanya mampu berisyarat, kita boleh sholat menggunakan isyarat. Asalkan kita tidak meninggalkan sholat itu. Kita terputus dengan sholat, kita terputus hubungan dengan Yang Maha Khalik yang menciptakan kita. Saya kira kita semua perlu menjaga sholat ini sebagai mendirikan tiang daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi fatwa kiai yang sangat bermanfaat dan meresap di sanubari. Selanjutnya saudara, segera kita mulai pelajaran yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hoiruzzat TA. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara, sekarang kita memasuki pelajaran yang pertama, yaitu tentang azan dan iqomah. Azan dan iqomah adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Hukumnya sunat. Dan ini hanya berlaku bagi sholat maktubah atau sholat wajib 5 waktu saja. Sedang panggilan untuk menunaikan sholat sunat berjamaah cukup dengan ucapan as-sholata jami'ah. Syarat-syarat azan dan iqomah adalah sebagai berikut. 1. Tartib atau sesuai urutan. 2. Mualah atau terus menerus, tidak boleh terputus-putus. 3. Dengan suara keras bagi sholat berjamaah. Sedang untuk sholat sendirian cukup pelan saja, asal dirinya sendiri bisa mendengar. 4. Telah memasuki waktu sholat. Sedang kesunatannya, 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Membaca tasbih atau bacaan as-salatu khairum minan naum 2 kali, khusus bagi azan subuh. Dan bagi pendengar azan dan iqomah, disunatkan menjawab sesuai ucapan keduanya, kecuali hayya 'alah atau bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedang bacaan tasbih, as-salatu khairum minan naum, dijawab sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan setelah selesai azan, membaca doa. Mau tanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Apakah azan dan iqomah hanya untuk sholat saja atau bisa untuk yang lain? Oh, tidak. Azan dan iqomah disunatkan pula untuk selain sholat. Antara lain, 1. Untuk bayi yang baru lahir. 2. Untuk jenazah di liang kubur. 3. Ketika hendak bepergian jauh seperti pergi haji. Terima kasih Pak Ustadz. Kembali. Saudara, telah kita simak pelajaran pertama tentang azan dan iqomah. Selanjutnya, kita akan menginjak pelajaran yang kedua tentang tata cara wudu. Tapi sebelumnya, kita simak ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum إلى الصلاه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pelajaran kedua tentang tata cara wudu. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita mulai sekarang? Ya, Saudari Nia, akan segera kita mulai. Terima kasih. Pelajaran kali ini tentang tata cara wudu. Wudu adalah bersuci mempergunakan air ke anggota tubuh tertentu dengan diawali niat. Di dalam syariat Islam, wudu berfungsi menghilangkan hadas kecil yang merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan wudu adalah sebagai berikut. Satu, pelakunya seorang muslim yang berakal sehat dan sudah mumayyiz atau pintar meski belum baligh. Dua, air yang dipergunakan suci mensucikan. Tiga, tiada penghalang yang menghalangi bersentuhnya air pada anggota wudhu seperti cat, plaster, dan lain sebagainya. Adapun fardu-fardu wudu yang harus dilakukan ialah pertama, mengawali niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Keempat, mengusap sebagian kepala sekalipun hanya sehelai dua helai rambut. Kelima, membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Keenam, tartib atau sesuai urutan di atas. Satu, menghadap ke arah kiblat. Dua, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum mengawali wudhu. Tiga, membasuh kedua telapak tangan. Empat, berkumur dan menyedot air ke hidung. Lima, mengusap seluruh kepala. Lebih banyak yang diusap, lebih baik. Enam, mengusap kedua telinga, baik luar maupun dalam. Tujuh, mendahulukan anggota bagian kanan khusus dalam membasuh kedua tangan dan kaki. Delapan, menggosok anggota yang dibasuh. Sembilan, tiga kali dalam membasuh dan mengusap. Sepuluh, mualat atau terus menerus tidak menyela-nyelai dengan pekerjaan lain. 11. Seusai wudu membaca doa. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni minat tawabin waj'alni minat tathahirin. Demikian tadi praktek wudu, berikut doanya. Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Apa wudu bisa batal Pak Ustaz? Kalau apa saja yang membatalkan wudu Pak Ustaz? Sudah tentu wudu juga bisa batal. Adapun yang membatalkan wudu, 1. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, entah itu berupa kentut, air kencing, atau yang lain, kecuali air mani. Yang terakhir ini tidak membatalkan. 2. Tidur, kecuali dalam keadaan duduk, sedang pantatnya nempel pada alas duduk. 3. Hilangnya kesadaran, baik karena sakit maupun mabuk. 4. Sentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak boleh dinikah, baik sentuhan itu sengaja atau tidak. 5. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Coba perhatikan, bagian yang tidak nampak inilah yang disebut telapak tangan bagian dalam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersama telah kita pelajari pelajaran yang kedua tentang tata cara berwudu dengan seksama. Kali ini saya ingin mengajak Anda kembali untuk mengikuti pelajaran yang ketiga. Adapun sebelum kita mulai pelajaran yang ketiga tentang sholat maktubah, mari kita simak dan renungkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta, yaitu solat asar. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kini akan kita lanjutkan pada pelajaran ketiga yang akan mengulas tentang sholat maktubah. Kepada Bapak Ustadz, waktu kami persilakan. Terima kasih, Saudari Nia. Akan kami lanjutkan pelajaran ketiga. Kali ini kita memasuki pelajaran ketiga tentang sholat maktubah atau sholat wajib lima waktu. Salat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan amal ibadah terpenting yang tidak mungkin tertandingi oleh amal ibadah manapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa salat adalah tiang pokok agama Islam. Pengertian salat ialah ucapan serta tindakan tertentu yang diawali takbir dan diakhiri salam. Perintah kewajiban sholat maktubah disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj. Saudara, macam-macam sholat maktubah adalah 1. Sholat duhur terdiri dari 4 rakaat yang dikenal sebagai sholatnya Nabi Dawud. 2. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat pula yang dikenal sholatnya Nabi Sulaiman. 3. Sholat maghrib 3 rakaat dikenal sholatnya Nabi Yakub. 4. Sholat Isya 4 rakaat sholatnya Nabi Yunus. Dan 5. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat dan dikenal sebagai sholatnya Nabi Adam. Jadi sehari semalam kita diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu yang terdiri 17 rakaat. Boleh mohon penjelasan Pak Ustadz? Oh boleh, silahkan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Apa saja rukun Islam itu Pak Ustadz? Rukun Islam memang ada 5. 1. Membaca 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Salat maktubah atau salat wajib 5 waktu. 3. Zakat. 4. Puasa Ramadan dan 5. Haji bagi yang mampu. Demikian penjelasan tentang salat maktubah. Saudara-saudara serta hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah menyimak pelajaran tentang sholat maktubah hingga paripurna. Saatnya kini, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus akan menyampaikan fatwa kepada kita semua. Mari kita renungkan. Saudara, saudara bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada Anda. Coba Anda hitung, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa Allah melimpahkan nikmat kepada Anda? Anda bisa bernapas dengan lega. Anda bisa melihat. Anda bisa mendengar. Anda bisa merasakan. Bahkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini merupakan nikmat-nikmat yang dilimpahkan untuk kita. Laut yang luas dengan berbagai macam ikan, Anda bisa ambil untuk lauk-pauk Anda. Tumbuh-tumbuhan dengan berbagai buah-buahan dan biji-bijian, Anda bisa menyantapnya. Bahkan ada nikmat Allah yang sangat besar yang mungkin sementara kita tidak menyadari, yaitu nikmat hidayah, di mana kita bisa menemukan keimanan dan keislaman, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya seperti kebanyakan manusia beradab, setiap kita menerima kenikmatan, kita berterima kasih. Dan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah saja. Maka bayangkan, waktu kita akan habis hanya untuk mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita bangun tidur mendapat nikmat alhamdulillah. Kita ngantuk suatu nikmat alhamdulillah, kita tidur dan seterusnya. Namun oleh kemurahan Allah jua, Allah menyediakan waktu 5 kali sehari untuk menghadapnya dan untuk menyatakan terima kasih, yaitu sholat 5 waktu. Sekian. Demikian tadi saudara telah kita simak dan hayati fatwa kiai. Kemudian pelajaran 4 akan kita lanjutkan tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan. Baiklah, menginjak pelajaran 4, saya akan mengawali pembahasan tentang syarat-syarat sholat terlebih dulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak menunaikan sholat ada 5. 1. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil, serta suci dari najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. 3. Melakukan sholat di tempat yang suci pula. 4. Mengetahui masuknya waktu sholat. 5. Menghadap ke arah kiblat. Semua ini harus dipenuhi. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Nah, sekarang akan saya urai satu persatu tentang rukun salat yang harus dilakukan dalam menunaikan sholat. Pertama, melakukan niat pada waktu takbiratul ihram dan disunahkan melafadzkan. 2. Harus berdiri bagi yang mampu. Sedang yang tidak mampu boleh dengan duduk. Apabila duduk pun tidak bisa, maka boleh dengan tidur miring. Tidur miring pun tidak bisa, maka dengan tidur telentang, dengan posisi menghadap ke arah kiblat. Demikian pun masih belum bisa, maka semampunya. Pokoknya tetap melakukan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan sigat Allahu Akbar, dan disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Yang keempat, membaca surat Fatihah termasuk basmalahnya. Khusus untuk rakaat yang pertama ini, disunahkan membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Dan lagi, dalam rakaat pertama dan kedua ini pun, sehabis membaca Fatihah, disunahkan membaca surat-surat yang bisa dikuasai. Yang kelima, rukuk. Rukuk ini dengan disertai bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, sedang hukumnya adalah sunat. Yang keenam, tumakninah, yaitu tenang sejenak. Ketujuh, bangkit atau itidal. Dan kedelapan, tumakninah dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang kesembilan, sujud dua kali. Seperti dalam rukuk, dalam sujud ini pun ada takbir. Yang kesepuluh, tumakninah dalam sujud dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Yang kesebelas, duduk di antara dua sujud. Yang kedua belas, tumakninah di dalam duduk tadi dengan bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang ketiga belas, duduk tahiyat. Untuk sholat subuh hanya ada tahiyat akhir, sedang sholat selain subuh ada dua tahiyat yang disebut tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan itu pun sunnah dengan membaca takbir ketika akan melakukan duduk. 14, membaca tahiyat atau tasyahud. Yang ke-15, membaca sholawat Nabi. Yang ke-16, salam awal dengan sigat Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-17, niat keluar dari sholat. Kemudian yang terakhir atau yang ke-18 adalah tartib atau sesuai urutan sebagai tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya, pada pelajaran kelima nanti akan diperagakan tartib atau urutannya. Boleh bertanya Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Kata Pak Ustadz tadi, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Oh, itu memang salah satu syarat sahnya sholat harus suci dari hadas besar maupun kecil. Yang dimaksud hadas besar adalah junub atau perempuan yang haid. Cara menghilangkannya yaitu dengan mandi sesudah tuntas. Sedang hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, cara menghilangkannya cukup dengan berwudu. Saudara, baru saja pelajaran keempat yang membahas syarat-syarat dan rukun-rukun sholat usai kita simak dengan hikmat. Dan marilah saya ajak Anda untuk tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara dan hadirin yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita akan menginjak pelajaran kelima. Kali ini akan membahas tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Kepada Bapak Ustadz, silakan memulai pelajaran berikutnya. Baik. Saudara, kali ini pelajaran terakhir tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Perihal syarat dan rukun salat, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, dalam menunaikan salat, antara laki-laki dan perempuan mempunyai syarat dan rukun yang sama. Perbedaan yang ada hanyalah menyangkut cara dan sifatnya saja. Ringkasnya, ada 5 perbedaan antara keduanya. 1. Dalam hal aurat yang wajib ditutup. Bagi laki-laki, cukup menutup antara pusar dan lutut. Sedang bagi perempuan, wajib menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan atau batas pergelangan tangan. 2. Dalam hal posisi siku pada waktu rukuk maupun sujud, untuk laki-laki disunatkan membentangkan siku dari pinggangnya, dan untuk perempuan disunatkan sebaliknya, yakni merapatkannya. 3. Dalam hal posisi perut sewaktu rukuk ataupun sujud, untuk laki-laki disunatkan memperlebar jarak antara perut dan paha, dan sebaliknya untuk perempuan. 4. Dalam hal keras tidaknya bacaan yang sunat dibaca keras, seperti bacaan Al-Fatihah dari rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, isya atau subuh. Bagi laki-laki, sunat membaca dengan keras. Sedang bagi perempuan, tidak disunatkan jika di hadapan kaum lelaki yang tidak ada hubungan mahram. Bahkan, makruh hukumnya bila memaksakan diri membaca dengan keras. 5. Dalam hal reaksi yang dibolehkan jika terjadi sesuatu di luar salat,

Anda kalau mau ketemu bupati, Anda harus pesan tempat dulu, harus mengatakan perjanjian, isi formulir. Dan mungkin beberapa hari Anda baru akan diberi waktu untuk menghadap beliau. Apalagi Anda mau ketemu gubernur atau menteri. Saya sendiri pernah ingin ketemu menteri itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu mengisi formulir dan ditolak oleh ajudannya. Ketika berminggu-minggu akhirnya saya dapat ketemu, cuma dikasih waktu 2 menit. Dan itu bangga saya sudah bukan. Saya juga pernah ketemu presiden bersama-sama orang banyak, salaman saja. Presiden hanya mengatakan, apa kabar? Tapi itu saya ceritakan di mana-mana, luar biasa saya ketemu presiden dan dia ngomong sama saya, apa kabar? Sekarang bandingkan. Allah pencipta kita, yang maha kuasa. Kalau Anda bandingkan presiden, apalagi menteri, kecil sekali. Allah yang maha kuasa ini tidak hanya menerima kita untuk menghadapnya, tapi bahkan menyediakan waktu khusus untuk kita. Kita bisa subuh-subuh menghadapnya, kita siang bolong bisa menghadapnya, kita malam-malam bisa menghadapnya. Bahkan pada saat orang-orang semua tidur, Allah tidak tidur untuk menerima kita. Itulah salat. Jadi kalau melihat dari ini dan membandingkan dengan penguasa-penguasa di dunia ini, salat itu betul-betul merupakan anugerah yang luar biasa untuk kita. Jadi kalau kita menganggap salat hanya kewajiban, maka mungkin kita melakukannya agak ogah-ogahan dan sebagainya. Tapi coba Anda pikirkan sedemikian rupa bahwa kita boleh menghadap Allah kapan saja. Anugerah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah simak fatwa Kiai. Dan sebelum mengakhiri pelajaran pada volume pertama, marilah bersama kita berdoa. Mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan hadirin yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak terasa akhirnya kita akan berpisah. Saya Rokuniyah Hanim, Bapak Kiai Haji Hoiruzzah TA, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.